السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya. Dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hadirat yang saya hormati, kajian kita hari ini yaitu mengenai akhlak. Sedemikian pentingnya akhlak ini sampai Nabi mengatakan, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Padahal Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau diutus adalah untuk membawa ajaran agama Allah. Nabi Muhammad SAW tentu membawa misi yang sama, yaitu agama Allah. Tetapi kenapa Nabi mengatakan aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Sebab orang betapapun taat beribadah, rajin beribadah, kalau akhlaknya rusak, maka boleh dikatakan ibadahnya itu tidak ada gunanya. Nabi pernah menyatakan afsadal isyanu iman kama afsadal fadlul asana, bahwa perbuatan tercela akan menghapuskan nilai iman sebagaimana juga akan membuat busuk madu murni. Artinya, orang beribadah memperoleh pahala, tetapi kalau orang itu perbuatannya tercela, maka nilai pahala yang diperolehnya akan hilang di samping dosa yang diterima. Hal ini dan hadirat yang terhormati, kedua, akhlak adalah syiar Islam, yaitu agar orang Islam itu menarik perhatian dan kemudian orang-orang lain tertarik sehingga masuk Islam. Hadirin dan hadirat yang terhormat. Sebaliknya, jika umat Islam akhlaknya rusak, citra Islam akan rusak. Akhir-akhir ini kita dalam keadaan prihatin karena banyaknya tindakan-tindakan kekerasan yang bisa merusak citra Islam dan umat Islam. Sejak tindak kekerasan di Banten, menyusul kemudian di Bekasi, dan yang terakhir yaitu bom buku dengan satu catatan, mereka harus dibunuh karena merendahkan Islam dan umat Islam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebagian lagi karena mereka telah menghina Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagi umat Islam. Oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada Rasulullah SAW sebagai contoh kita semuanya. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membawakan misinya yaitu agama Islam menghadapi tantangan yang sangat berat, bahkan penghinaan dan pelecehan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka itu? Saya akan ambilkan cuplikan-cuplikan tarikh yang pertama. Ini terkenal sekali. Ketika di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penghinaan yang luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan setiap kali Nabi pergi melalui jalan itu, Nabi selalu mendapat penghinaan. Berangkatnya memperoleh penghinaan, ketika pulang pun dihina. Hampir setiap Nabi melewati jalan itu, selalu mendapat penghinaan. Suatu hari, Nabi pergi melalui jalan tersebut, tetapi aneh. Kali itu tidak ada orang yang biasa menghinanya. Lebih heran lagi, ketika pulang melewati tempat itu pun tidak ada orang yang biasa menghina. Nabi malah kemudian bertanya kepada yang ada di sana, saya sungguh tidak melihat fulan. Ya, karena dia sedang sakit. Oh, dia sakit. Di mana dia rumahnya? Nabi pun akhirnya ditunjukkan rumahnya dan beliau datang ke sana. Benar, orang yang biasanya menghina ternyata sedang sakit mulai. Nabi datang ke sana untuk menghiburnya. Bahkan dalam riwayat itu Nabi mendoakannya agar cepat sembuh. Orang yang didoakan itu menangis. Dan menurut pengakuannya dia sangat-sangat malu dan menyesal atas perbuatannya menghina Nabi selama ini. Sebab ternyata orang yang dihina adalah orang yang sangat baik. Ini contoh pertama. Nabi dilecehkan. Tetapi Nabi dengan jiwa besarnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu fa'adillahi dia ahkan, kata Allah. Balaslah dengan kebaikan. Ini yang dilaksanakan oleh Nabi. Lalu kita mau mencontoh siapa kalau bukan Nabi? Kedua, masih periode Makkah, pada tahun ke-6 dari kenabiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapat tantangan penghinaan dari orang-orang kafir, saat itu beliau ingin beristirahat lepas dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Beliau kemudian naik seekor unta menuju ke Thaif. Thaif adalah tempat beristirahatan karena daerahnya daerah pegunungan dan udaranya sangat sejuk. Ajaibnya di sana juga banyak buah-buahan. Dan sekarang memang menjadi tempat untuk berlibur, terutama para pembesar Arab Saudi. Sebagai tempat tertutup, siapa yang mau ke sana harus ada izin tersendiri. Ingin Nabi Muhammad SAW ingin beristirahat di Thaif. Begitulah ketika sampai di Thaif, karena Nabi sangat lelah. Nabi langsung turun dari kontanya, kemudian tidur di bawah sebatang pohon korma. Nabi tidak tahu bahwa si pemilik perkebunan itu adalah orang yang sangat membencinya. Ketika si pemilik kebun itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tertidur di kebunnya, orang ini mengajak anak-anak. Sesudah anak-anak berkumpul lalu diberitahu, kita kedatangan orang gila yang sangat jahat. Nanti kalau dia bangun, dia akan berbuat kerusakan, ngamuk. Oleh karena itu, usir anak-anak tentu dengan semangat yang sangat tinggi. Mereka mengambil batu lalu kemudian berani-rani melempari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tentu sangat terkejut, terbangun. Karena dihujani batu, dia lari. Tapi hujan batu itu tidak berhenti. Tubuhnya terluka, berdarah-darah. Dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh pingsan. Bayangkan, pingsan. Setelah itu baru ditinggalkan oleh anak-anak, juga oleh penduduk kampung itu. Ketika siuman, Malaikat Jibril sudah ada di sampingnya. Ya Rasulullah, Anda baru saja pingsan akibat perbuatan jahat orang-orang kafir. Apa yang Anda perintahkan kepada saya untuk membalas kejahatan mereka? Jika engkau memang menghendaki, ya Rasul, saya akan angkat gunung batu itu aku timpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Tidak, saya tidak meminta begitu, wahai Jibril. Tapi mereka adalah orang-orang jahat. Ya, siapa tahu suatu ketika mereka akan menjadi pengikutku. Ya Rasulullah, rasanya tidak mungkin karena mereka begitu benci kepada Anda. Ya apa-apa juga, siapa tahu anak cucu mereka yang akan menjadi pengikut saya. Begitulah Jibril akhirnya pergi. Itu Jibril pergi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lalu mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa. Doa yang dipanjatkan ialah Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kaumku yang jahat itu. Mereka berbuat jahat karena tidak tahu bahwa aku ini adalah utusanmu, ya Allah. Riwayat hadis ini sangat-sangat kuat, sahih. Dan ini adalah contoh dari Nabi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Nabi bukan saja dilecehkan, tapi sampai dimurkai hingga pingsan. Tetapi Nabi mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa. Sehingga tawaran dari Jibril ditolak. Sebab kalau Jibril sampai betul-betul menindak mereka dengan mengangkat gunung batu ditimpakan kepada mereka, mereka semuanya akan mati. Dan mereka mati dalam kekafiran. Nabi lebih senang jika akhirnya mereka Islam, kemudian kelak ketika meninggal dunia akan bersama-sama masuk ke dalam surga. Luar biasa kebesaran jiwa beliau. Sebagai manusia tentu sangat tersinggung, menderita. Tetapi kebesaran jiwanya lah yang dapat mengatasi itu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, kali ini Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Suatu hari bersama beberapa sahabatnya Nabi menempuh perjalanan jauh. Suatu malam, bukan suatu sore, Nabi tinggal di suatu tempat dengan maksud untuk beristirahat. Begitulah Nabi dan sahabat-sahabatnya beristirahat di tempat itu. Nabi melepas pedangnya kemudian digantungkan di sebatang pohon, yaitu pohon kurma. Nabi Muhammad SAW tidur di bawah, di pasir. Sementara yang lain-lain jauh dari Nabi karena mencari tempat berlindung diri. Rupanya ketika Nabi Muhammad SAW tertidur itulah, ada seseorang yang merunduk-runduk mendekati bertingkat-tingkat. Rupanya adalah orang yang bermaksud jahat. Diambilnya pedang Nabi dan langsung dibukanya. Kemudian ujung pedang itu dipergunakan untuk membangunkan beliau, yaitu dengan ditusuk-tusukkan di bagian lehernya sehingga Nabi terbangun. Begitu terbangun, si orang jahat itu berkata, "Muhammad, siapa yang akan menolong engkau sekarang?" di luar dugaan Nabi Muhammad SAW menyatakan yang akan menolong saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan begitu dengan tegar, tanpa rasa gentar, sehingga justru si orang yang akan berbuat jahat ini malah terkejut dan gentar, ketakutan. Luar biasa. Apa yang dikatakan Nabi menebarkan kewibawaan yang luar biasa, sehingga akhirnya lantaran membuat terjatuhlah pedang itu. Dari sini Nabi yang segera memukul pedang itu dan mengarahkan ujungnya di leher orang itu. Gantian, sekarang siapa yang akan menolong engkau? Orang itu kesukaran menjawab seperti ini. Ketakutannya, toh akhirnya berhasil, tidak ada yang menolong saya. Sesudah mendapat jawaban semacam itu, apakah orang itu kemudian bunuh? Tidak. Kalau belum begitu, silakan engkau pergi tinggalkan aku. Orang tersebut hampir saja tidak bisa meninggalkan tempat itu, karena perasaannya bercampur dengan berbagai macam perasaan. Tetapi pada akhirnya orang itu memang pergi. Suatu ketika, orang itu sengaja menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Hadirin yang dihormati. Berikutnya masih di Madinah, kali ini dengan Siti Aisyah. Dan ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Suatu hari, Nabi berserta istrinya yaitu Siti Aisyah duduk-duduk di depan rumah. Tiba-tiba nampaklah seseorang lewat di depan rumahnya. Tanpa diduga, ketika di hadapan mereka, orang itu mengucapkan sesuatu yang dalam hadis itu disebutkan Assalamualaikum. Kedengarannya seperti Assalamualaikum, tetapi artinya sungguh berpengaruh. Karena yang Assalamualaikum itu artinya mampuslah kamu. Nabi Muhammad SAW sudah barang tentu terkejut berubah. Fatalawana wajah Rasulullah SAW. Nabi pucat karena tidak menduga akan mendapat ucapan semacam itu. Tetapi Nabi tidak segera berdiri atau membalas ucapan tersebut. Sehingga Siti Aisyah, karena ini yang diceritakan Siti Aisyah, sehingga aku kemudian berdiri dan aku menjawab ucapan orang itu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente yang mampus dan dikutuk oleh Allah. Tiba-tiba, kata Siti Aisyah, bajuku ditarik oleh Nabi sehingga aku terduduk lagi di samping beliau. Saat itu beliau dengan wajah yang sangat kecut lalu mengatakan, kenapa kau ucapkan kalimat kotor itu? Ya Rasulullah, kita sudah dibina oleh dia. Nabi lalu mengatakan, apakah kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita mesti jahat daripadanya? Tidak. Aku tidak begitu. Siti Aisyah lalu menyatakan, sungguh hari itu aku merasa malu sekali kepada Rasulullah SAW, sehingga rasanya tidak senang ketika ada di hadapannya. Hadirin yang dihormati, yang terhormati, Nabi Muhammad SAW sudah jelas-jelas dibina, dilecehkan. Sampai ucapannya aja mampus loh. Tetapi Nabi melaksanakan perintah Allah. Itu fa'amil lagi dia. Jangan dibalas dengan yang lebih jahat atau yang sama. Hadirin dan hadirat yang terhormati. Oleh karena itu, jika sekarang ada orang yang katanya membela kehormatan Islam dan kehormatan umat Islam, yaitu dengan kata-kata kasar, kotor, disertai dengan tindakan yang sangat menakutkan. Wajahnya sangar, ucapannya pun sangat keras, kotor. Kemudian mereka itu menjadi siapa? Michael Carter mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah satu di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Keberhasilannya bukan karena kebenaran agamanya saja yang ditampilkan. Sebab kalau kebenaran agama, bukankah Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus, juga membawa agama dari Allah? Tetapi bahkan dia mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Demikian pula Nabi Musa membawa kebenaran. Tetapi Nabi Musa sebagian besar hidup dan perjuangannya justru direpotkan oleh umatnya sendiri. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di tengah-tengah penyembah berhala, pada akhirnya berhasil yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Sebelum meninggal dunia, beliau sempat menyaksikan keberhasilan bahwa jazirah Arabia yang dahulu penuh dengan kejadian, tapi akhirnya menjadi jazirah yang penuh dengan sinar dan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Di samping agama yang dibawa itu adalah agama yang benar, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai performance, penampilan yang sangat menawan. Wajahnya, kata Nabi, kalau dilihat itu sangat enak. Kata-katanya juga sangat enak didengar. Inilah contoh kita semuanya. Oleh karena itu wajar jika ada orang yang tadinya benci begitu berhadapan dengan beliau, kepada akhirnya justru menjadi pengikut dan pembelanya. Demikian pula lah alangkah indahnya jika para ustaz, para mubalig mempunyai contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh seperti yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang resah pergi ke masjid mendengar khutbahnya, keresahannya itu hilang. Yang ada adalah ketenangan dan istiqomah. Bukan lagi ketika orang dari rumah hatinya tenang, begitu pulang setelah mendengarkan khutbah malah jadi resah. Karena apa? Isi khutbahnya itulah yang membuat resah. Hadirin dan hadirat yang terhormat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi adalah contoh kita. Oleh karena itu mari kita sering membaca teladan yang diberikan oleh beliau, dan akhirnya mari kita bersama-sama meneladani contoh yang diberikan oleh beliau. Sekian, moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.